keputusanmu sama ini. Ku selalu memuja kamu dan kamu dalam hidupku, dalam langkahku. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Kekasih yang kuat.

selamanya.